Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'alana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama di masjid ini. Tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pada setiap detik waktu yang kita luangkan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat nanti. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Bapak Ibu, ini menjadi sumber datangnya rahmat Allah, barakah, ridho dan ampunannya buat kita semua. Dan sekaligus kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih, ini adalah hari Ahad terakhir nggih sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Karena insyaallah nanti tanggal 22 Maret ya Masjid Al-Kautsar ini sudah melakukan tarawih. Nah, apa sih yang mesti kita persiapkan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan ini? Ya, pertama kali saya akan menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Kita semua sudah tahu ya bahwa Ramadan itu bulan yang paling agung dibandingkan yang lainnya. Tetapi agar lebih menancapkan makna ini, itu ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bapak Ibu, sanadnya sahih. Ada dua orang dari Bani Qudha'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat beliau untuk Islam dan jihad. Karena mereka datang dari Qudha'ah berhijrah, otomatis datang ke kota Madinah ini tanpa membawa suatu apapun. Dan yang namanya orang hidup itu kan butuh makan, butuh tempat tinggal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki itu, beliau menawarkan siapa di antara sahabat yang mau ngopeni mereka, maka dua orang ini diopeni sahabat yang namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Thalhah, maka orang pertama dari dua orang ini meninggal di medan perang sebagai syahid. Orang kedua meninggal tahun berikutnya, tidak dalam medan perang dan meninggalnya biasa di atas kasurnya Bapak Ibu. Terus dia bermimpi, Thalhah ini, dia bermimpi semua orang itu ngantri masuk surga. Rupanya yang dipanggil pertama kali, yang dipanggil untuk masuk surga lebih dulu adalah yang meninggal belakangan, yang bukan meninggal sebagai syahid. baru kemudian orang yang mati pertama sebagai syahid dipanggil masuk surga. Tulha keheranan. Kenapa? Karena selama ini yang dia yakini, ya, yang selama ini dia yakini orang yang meninggal sebagai syahid, ya, syuhada itu kan yang paling tinggi derajatnya, Bapak Ibu. Langsung dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kegalauannya itu, gitu. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan dalam satu riwayat, awa ta'jabu min hadza, apa yang kamu herankan, gitu. Nah, intinya di sini beliau mengatakan alaisa qad shoma ba'dahu ramadan, bukankah orang kedua yang dipanggil masuk surga duluan itu sempat mengerjakan puasa Ramadan setelah yang pertama meninggal dunia. Alaisa qad shalla 6000 raka'ah, bukankah dia sudah salat 6000 rakaat? Alaysa qad shalla kadza wa kadza rak'atan salatas sanah, bukankah dia sudah salat sekian dan sekian rakaat selama satu tahun. Intinya dengan seseorang dikasih Allah Ta'ala umur, Bapak Ibu, meskipun sesaat terus dia gunakan mengerjakan amal soleh, itu jauh lebih baik daripada yang sudah mati duluan. Pelajaran berikutnya ini tentang keutamaan Ramadan. Jadi yang menjadikan orang yang meninggal di atas kasurnya dipanggil duluan masuk surga itu kan karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia sempat puasa Ramadan. Sekarang bayangkan, andaikan ada orang kafir juahat, perbuatannya bejat, pokoknya semua keburukan dia lakukan, tapi 10 terakhir Ramadan masuk Islam, Bapak Ibu. Masuk Islam, kemudian mengisi hari-hari Ramadan ini, hari-hari 10 terakhir ini dengan amal kebaikan, ya. Kemudian dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kan berarti seakan-akan selama 83 tahun sekian bulan dia itu mengerjakan amal soleh tanpa henti. Nggih. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu? Yang mesti kita lakukan adalah berdoa sejak sekarang. Doanya apa? Ya bisa mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Enggak apa-apa. Kalau ada yang bilang itu hadisnya dhaif, ya memang hadisnya dhaif, tetapi kita baca sebagai doa tanpa diyakini bahwa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga bisa mengucapkan doa yang biasa diucapkan para ulama terdahulu. Bagaimana bunyinya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi doa ini mengandung tiga makna. Pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Karena kadang-kadang ada Bapak Ibu orang itu 1-2 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Ada mboten? Ada. Atau ada orang itu semangat pengen ibadah tapi fisiknya ndak kuat. Pengen puasa, pengen qiyamul lail tapi penyakitnya kumat, encoke kumat. Ya. Ada juga orang itu yang sehat, segar bugar tapi rohaninya mati gitu. Jadi semangatnya semangat tapi ya tidak ada reken ke masjid, tidak ada reken puasa gitu. Nah, kita berdoa Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Itu maksudnya kita minta kepada Allah Ta'ala diberi keselamatan jasmani dan rohani ketika datang bulan suci Ramadan. Rohaninya semangat, jasmaninya juga semangat. Yang kedua, wasallim li Ramadan, serahkan kepadaku Ramadan. Maksudnya apa? Ketika saya datang di bulan suci Ramadan ini, Ramadan serahkan kepada saya, maksudnya aku bisa menguasai. Jadi menguasai Ramadan ini dengan mengerjakan semua amal soleh, apakah itu sholat, apakah itu tilawatul Quran, apakah itu sedekah, apakah itu beristighfar, berzikir, apakah itu menahan amarah, apakah itu memaafkan kesalahan orang. Jadi intinya, jadikan aku menguasai Ramadan ini ya Allah, begitu. Dan yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah dariku ya Allah amalku di bulan Ramadan ini sebagai amal yang makbul. Ya, karena faktanya Bapak Ibu, ada beberapa orang itu mengerjakan banyak amal sholat tapi ditolak sama Allah Ta'ala. Amilatun nasibah, beramal tapi capek tok, dalam surat Al-Ghashiyah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam Tafsirul Qur'anil Azim atau tafsir Ibnu Katsir mengatakan, amilat amalan katsiran wa nasobat fi, dia mengerjakan amal yang banyak bahkan capek dalam beramal itu, wa yaumal qiyamati suliyat nar jahannam naudzubillah, tetapi pada hari kiamat dimasukkan dalam neraka jahannam. Jadi ada orang-orang Pak melakukan amal soleh tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya panjenengan juga sudah hafal hadisnya kan. Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu haddun min siyamihi illal ju' wal 'atash, kan gitu. Bisa jadi orang puasa tapi enggak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali al-ju', lapar, wal 'atash dan dahaga. Wa rubba qa'imin, bisa jadi orang itu qiyamul lail wa laisa lahu haddun min qiyamihi, tapi dia enggak bisa, enggak mendapat bagian dari qiyamul lail tadi illa sahar, kecuali hanya tidak tidur saja, naudzubillah, enggak diterima Pak. Nah, makanya kita minta kepada Allah sehabis melakukan amal soleh itu angkat tangan sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah meninggikan pondasi Baitul Haram. Mereka berdua mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, ini setelah itu kita mempelajari fikih puasa. Ya, fikih puasa Ramadan, apa saja adab-adabnya, sunah-sunahnya, wajib-wajibnya, apa saja yang mesti kita lakukan. Karena orang itu tidak ngerti Pak, kadang sahur jam 12 malam, kadang waktunya berbuka, buka puasa, habis sholat isya, tidak makan apa-apa, padahal makanan juga ada, ini kan salah, gitu loh. Kadang orang itu berbuka puasa pertama kali yang ditenggak rokok gitu kan. Padahal sunahnya kan rutab dalam bilangan ganjil. Kalau enggak ada rutab maka dengan kurma dalam bilangan ganjil. Kalau enggak ada maka dengan air putih. Kalau enggak ada ya baru kalau setelah itu pokoknya apapun lah yang ada monggo silakan, kan begitu Pak. Jadi ada aturan-aturannya puasa itu. Nanti sholat malam juga begitu Pak. Iktikaf juga begitu. Nah, kalau kita ingin beruntung di akhirat, maka kita harus punya ilmunya. Wong kadang-kadang kalau kita mau menerjuni bisnis dunia saja, kita kan belajar kan. Khawatir jangan sampai rugi. Andaikan rugi ya pokoknya gak banyak-banyak gitu kan ya. Itu dalam urusan dunia, masa dalam urusan akhirat kok sak karepe dhewe gitu. Karena agama ini sudah diatur. Semuanya itu ada tuntunannya, ada aturannya. Jangan dikarang-karang dhewe. Nek panjenengan dalam beragama ngarang-ngarang ya gawe ya agama dhewe gitu kan. Ojo ngaku Islam. Karena Islam itu sudah jelas, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma, pada hari ini kata Allah Ta'ala, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna sudah. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho kata Allah Ta'ala Islam sebagai agama kalian. Jadi semuanya itu ada tuntunannya, semuanya ada ada dalilnya. Jangan fathul jari dalam beribadah kok jari ini jadi jaran bisa nanti ya. Karena Nabi mengatakan man amila amalan, barang siapa melakukan amalan laisa alaihi amruna, tidak berdasarkan perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Makanya para ulama mengatakan al aslu fil ibadat at tahrim, ibadah itu pada dasarnya haram sampai ada perintah. Beda dengan masalah muamalat. Kalau masalah muamalat yang bukan ibadah pada dasarnya boleh sampai ada larangan. Jangan disamakan. Jangan lu aku melakukan begini kan enggak ada larangan. Ya jangan. Karena ibadah itu harus ada perintah. Enggak ada perintah haram dilakukan. Gitu Bapak Ibu. Nggih? Nah, jadi apapun itu pakai ilmu. Kemudian tahapan berikutnya, tadi pertama apa? Berdoa, yang kedua belajar, yang ketiga berazam, Pak. Bertekad kuat minta kepada Allah, bertekad untuk nanti pada bulan suci Ramadan ini aku akan melaksanakan semua ketaatan dan bertekad untuk menghindari semua maksiat. Itu bertekad, tunjukkan kepada Allah Ta'ala, jangan omong kosong ya, ngomong tok tapi gono gerai nato, no action talk only kan gitu kan. Iya, jadi ditunjukkan kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu. Ya ditunjukkan, yang biasanya ndak ngaji belas pokoknya tiap hari minimal sak jus. Lho kok ujungin sak jus ya sudah, kapan lo nggak saiki tahun ngarep siapa yang jamin-jamin seurep bayo, iya kan. Harus segera berubah. Kalau enggak kita berusaha berubah dari diri kita, sapa masuk ngono terus sampai mati gak tobat ya kan? Kita berubah Pak, kapan berubah masuk pancet ngono wae gitu kan. Jadi kayak sholat sunnah juga biasanya anu enggak pernah sholat rawatib itu diusahakan lah pokoknya harus 12 jangkep Ramadan ini gitu. Nggih? Baca Quran, infak tiap hari. Sekarang itu sedekah itu kan enggak harus pergi kan? Tinggal transfer titit kerker wis sampai wisan enggak apa-apa 50.000 tiap hari, 100.000 tiap hari gitu kan. Kalau dulu kan goleki orang miskin kan Pak ya, diberikan. Sekarang enggak usah Al-Kautsar lo, cuma ada tak QR-nya Ustaz kerker gitu, enggak ada ya. Iya, jadi ada di beberapa masjid itu tinggal nge-share apa yang kotak-kotak itu lo, kayak badik itu lo. Kan di scan tekrek, nah itu langsung masuk sendiri mbok Rp1.000 mbok Rp2.000 gitu kan. Nah itu jenengan itu sekarang dipermudah Pak ibadahnya itu. Lailatul Qadar misalnya nggih. Kalau misalnya aku lo halangan gak iso ilku tarawih. Nah memang nek halangan berarti gebes ka oleh Lailatul Qadar ngono ta. Ndak, jenengan berhalangan mbok dari rumah, bendina sak juta wae ngalang-alang sing iktikaf pian. Ya apa ndak? Kan tinggal ker-ker gitu tak ae, enggak usah kemana-mana. Berarti kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu kalau 1 juta itu berarti dikalikan 83 tahun. 4 bulan Masya Allah, wah berapa itu gitu. Kok 1 juta sejuta, 1 sewu enggak apa-apa, jadi mampunya berapa gitu kan ya. Insya Allah begitu, jadi berazam. Yang terakhir bertaubat Bapak Ibu, bertaubat dan memaafkan manusia. Panjenengan lo pada akhir Ramadan kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ngotot njaluk diampuni Allah Taala tapi mbek tonggoe dhewe gak wawo gak mau memaafkan. Lah dok remak tak iya kata Ustaz Suhairi. Nggih. Jadi kalau pengin dimaafkan Allah Taala itu ya maafno. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jadi agar kalian bertakwa. Makna takwa di sini itu sama dengan makna takwa pada Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, sama al muttaqin. Siapa al muttaqin di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berarti orang takwa pada bulan suci Ramadan itu yang senantiasa infak. Fis sarra'i wadzarra dalam kondisi lapang, kondisi sempit terus infak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah, mewangkel tapi ditahan. Terus wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Gampangnya jenengan difitnah orang, jenengan diceladu orang, bapak ibu marah kan, ditahan. Ketok wonge dimaafkan, malah dikirimi parcel bisa. Sakit nggih? Bisa lah, wong ciri apa penduduk surga. Insyaallah ini bapak ibu sedikit tentang tentang Ramadan. Ya. Sekarang kita melanjutkan materi kita, Kitabur Radha. Nggih? Kitabur Radha, kitab apa? Radha. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, urida ala binati Hamzah, diinginkan agar menikahi putrinya Hamzah. Faqala, tapi beliau bersabda, innaha la tahilluli, sesungguhnya putrinya Hamzah ini tidak halal bagiku. Loh, lanopo mboten halal Nabi? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, masalahnya dia itu putri saudaraku radha'ah. Hamzah iya paman saya dia, tapi di sisi lain dia juga saudara radha'ku, sehingga ya putrinya haram lah, padha mbe aku nikahi putriku dhewe, gitu lho Pak maknanya nggih. Wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab, dan haram karena radha', persusuan, apa-apa yang haram karena nasab. Jelas nggih? Muttafaqun alaih. Saya ulangi lagi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, urida ala binati Hamzah, diinginkan menikahi putrinya Hamzah. Ndak pakai lo, nah bojone wis ridho gorong, itu ndak pakai itu. Baridho gak ridho lah, yang penting Allah lah membolehkan sih. Ya Pak, ndak usah Zuhairi. Iya. Oh iya. Bapak-bapak, nggih napa mboten? Nggih tok i. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bukannya lo, bojoku gorong minta persetujuan bojoku, mboten, Bu. Innaha la tahilluli, dia tidak halal bagiku, alasannya innaha ibnatu akhi minar radha'a, sesungguhnya dia putri saudaraku radha'. Wa yahrumu minar radha'ati, dan haram karena persusuan, ma yahrumu minan nasab, apa yang haram karena nasab. Muttafaqun alaihi. Nggih. Nah, sekarang penjelasannya. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah atau tidak ada di antara istri-istri beliau itu yang dari Bani Hasyim. Yang dari kabilah besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata kan dari kabilah-kabilah lain, dari suku-suku lain gitu loh. Makanya biar ada di antara istri beliau itu yang dari Bani Hasyim, maka ditawarkan kepada beliau untuk menikahi putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, karena Hamzah ini enggak ada putri lain kecuali ini gitu. Nah, anggapan orang-orang, kenapa sih Nabi kok enggak menikahi putri pamannya? Kan dibolehkan. Dibolehkan Allah taala pada surat Al-Ahzab ayat 50. Jadi Allah Ta'ala itu membolehkan Pak panjenengan menikahi putri Pak paman dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 550. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak. Wahai Nabi, kami Allah menghalalkan untukmu istri-istrimu. Allati ataita ujurahunna, yang kamu, jadi istri-istri yang kamu sudah memberi mereka mahar, mas kawin. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Wa ma malakat yaminuka, dan budak-budakmu yang kamu dapatkan dari rampasan perang. Nggih. Nah, kemudian wabanati ammika, dan putri-putri pamanmu halal. Wabanati ammatika, dan putri-putri bibimu. Ya, jadi ammun itu saudaranya bapak, ammatun saudarinya bapak. Wabanati kholika, dan putri-putri paman yang saudara ibu. Wabanati kholatik, dan putri-putri bibi saudara ibu. Allati hajarna ma'ak, yang mereka itu ikut berhijrah bersamamu. Jadi boleh enggak menikahi anak paman di sini? Loh Ustaz, gimana kalau dalam ilmu kedokteran kalau saudara itu enggak boleh kedekatan? Waduh, betulah teorinya manusia. Itu lho Quran sih ngomong. Ya, orang Arab itu kan rata-rata kan menikahi putri pamannya, kan enggak ono sing macam-macam itu. Ya. Jadi biasanya orang ngapunten nggih, orang ngapunten kok enggak karu-karuan itu biasanya mungkin enggak benar hubungannya sebelum itu, Pak. Bukan karena menikahi yang halal gitu loh. Ini jelas-jelas Allah Ta'ala mengatakan inna ahlalna laka azwajak. Kami menghalalkan untukmu istri-istrimu, di antaranya adalah wabanati ammika, putri-putri pamanmu, putri-putri bibimu, baik paman dan bibi saudara bapak maupun paman dan bibi saudara ibu. Nggih, dalam misanan mboten ponakan. Nek ponakan lah anak pian dhewe. Ponakan itu anaknya saudara kita. Misanan anak paman. Nggih, anak pak paman. Paman yang saudara bapak. Nggih. Paman saudara bapak. Ini paman ado nok pasar nok bolek Pak Lek kan akeh tambah ndak apa-apa ya. Nggih. Nah, jadi Al-Qur'an membolehkan bapak ibu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa ndak boleh. Alasannya karena Hamzah ini saudara rodok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi dua-duanya itu menyusu, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama Hamzah, itu dua-duanya menyusu kepada Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Nggih. Jadi Thuwaibah inilah wanita budak milik Abu Lahab yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, langsung dia memberikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab, Pak. Abu Lahab yang waktu itu belum jahat, senang juga gitu kan. Apa anak edulure lahir kan gitu. Akhirnya Thuwaibah dimerdekakan. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada yang bermimpi berjumpa Abu Lahab. Hab, piye kabarmu? Pripun bean? Wes gak enak disiksa terus. Kecuali hari Senin. Ya. Kecuali hari Senin. Jadi hari Senin itu yang diringankan titik. Nah, kenapa? Karena dia memerdekakan Thuwaibah gara-gara memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu ada sedikit kebaikan, Pak. Cuma setelah itu uwelek tok, nggih. Gitu. Nah, para ulama berbeda pendapat, Thuwaibah ini masuk Islam apa enggak. Tetapi di antara ulama tarikh yang menetapkan bahwa Suhaibah masuk Islam itu adalah Al-Hafidh Ibnu Mandah. Jadi mengatakan Suhaibah ini masuk Islam. Paman Nabi itu ada 9 Bapak Ibu. Jadi adrokal Islama min a'ma min nabiyyi tis'ah arba'ah. Jadi paman Nabi yang 9 yang kemudian datang Islam itu cuma 4. Jadi kan beliau punya berapa paman? 9. Cuma yang ketika Islam datang itu tinggal 4. Yang lainnya sudah meninggal. Ini paman yang laki-laki loh, nggih. Jadi Abu Thalib 1, 2 Abu Lahab, 3 Hamzah, 4 Abbas. Yang mati dalam kondisi musyrik Abu Thalib sama Abu Lahab. Yang masuk Islam Hamzah sama Abbas. Nah, untuk Abu Thalib panjenengan semua tahu nggih, meskipun dia kafir, meskipun dia tetap musyrik, tapi pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah ngalang-alangi pembelaan dan perjuangan kita yang muslim gitu. Abu Thalib. Ya. Jadi Abu Thalib ini mati dalam kondisi musyrik 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Makanya ketika dalam kondisi sakaratul maut kan ditalkin Bapak Ibu, ya amwahi paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang aku jadikan panjenengan nanti kalimat yang aku jadikan hujah membela panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Cuma sayang, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di situ itu juga ada Abu Jahal. Nggih. Setiap Nabi Muhammad mengatakan demikian, langsung Abu Jahal itu ngomong, "Atarghabu am millati Abdul Muthalib?" Lip. Ya Abu Thalib, kamu wis bencikah dengan agamanya Abdul Muthalib, agamai bapakmu? Nah ini loh. Ini menunjukkan satu bahayanya teman-teman yang buruk, Pak. Karena teman-teman yang buruk itu enggak pernah meninggalkan sampean sampai sampean sakaratul maut. Neso dijak mlebu neraka pisan bareng DE, cek ndek kancane neraka kan begitu. Yang kedua, bahaya fanatik kepada nenek moyang. Iya, nenek moyang pian itu agamane apik. Agamanya tauhid, jenengan fanatik ndak popo. Tapi nenek moyang pian musyrik. Ya do remak tak iya. Nah, karena terbawa oleh dua perkara ini Abu Thalib ndak mau mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Juga pelajaran ketiga dari kisah ini, celaka, Pak. Orang yang Abu Jahal itu lebih ngerti dengan makna la ilaha illallah daripada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ngerti maknanya. Jadi Abu Jahal, Abu Thalib ini karena la ilaha illallah itu kan tiada ilah, tiada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Berarti aku nek mengucapkan la ilaha illallah lak kafir nang lata uzahu bal manah gitu kan. Wah, enggak mau aku karena fanatik tadi. Nah, zaman sekarang, Pak, banyak orang Islam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, berhari-hari mengucapkan ribuan la ilaha illallah tapi pakai jimat. Tapi njaluk nang kuburan, teko nang dukun, duwe khodam jin. Alasannya jin itu lo bantu aku. Wong Nabi Sulaiman lo yang duwe jin. Sampean itu mengikuti Nabi Sulaiman apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad duwe jin apa ndak? Ndak punya. Para sahabat perang Badar, perang Uhud ana ta sing gawa jimat dibantu jin? Ndak ada. Dibantu malah ikat gitu. Dan jangan dikira jin ketika bantu pian bisa bantu gratis tis, ndak. Jin itu bantu sampean ana kontrake, Pak. ono kontrake, ono sing gratis jen itu pasti ada efek sampingnya. Ya bangsane orang punya tuyul itu apa? Itu bener itu. Tuyul itu nyusu bojone kan gitu kan? Pokoknya ada perjanjian tertulis maupun enggak tertulis, pokoknya enggak ada yang gratis dengan jin itu. Orang pesugihan misalnya, mungkin sugihan 10 tahun toh. Setelah itu tiba-tiba karyawane mati kesetrum. Tiba-tiba apa anake begini kan gitu kan? Enggak ada yang gratis. Atau panjenengan harus musyrik dulu. Aku bantu sampean syaratnya gelem mengeei Quran. Alhamdulillah pak, harus baca Quran dalam kondisi jinabat, telanjang bulat di WC. Kan harus kafir dulu sampean. Harus ngelapi, mohon maaf ini ada. Sampean nih pengen tak bantu, pengen langsung metu jin Aladin, nah gitu kan. Itu sampean harus ngelapi darah haid dengan lembaran mushaf Quran. Apa enggak gendeng, bukan gendeng kafir, sudah syirik itu. Dulu tuh ada pak di Saudi seperti itu, nggih. Itu TKW Indonesia melakukan itu, ada ono video ini kok. Wis gak suwi-suwi mbakas jin, nanti kejinan kabeh. Nah, ini tentang Abu Thalib. Untuk Abu Lahab, dia ini ya paman kerabat Nabi dekat, tetapi sangat besar permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam. Dia ini mengerahkan pak semua hartanya, semua keluarganya untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bojone yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kunyah panggilan, nama aslinya adalah Arwah binti Arwah, bukan Arwah roh, bukan Arwah binti Utbah. Nah, ini kan dia itu wis bojone elek, dhewe melu-melu elek pisan. Mending Firaun bojone Siti Asia kan baik ya, beriman. Ini ndak. Jadi nanti di neraka reunian bareng, pak. Gitu naudzubillah. Jadi dia itu mendatangkan duri-duri kotoran diletakkan di jalanan yang biasa dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, itu Arwah binti Harb, bukan binti Utbah. Ya, kalau binti Utbah itu Hindun. Ini Arwah binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan. Ya, sampai Allah Ta'ala mengabadikan wa mra'atuhu hammah apa? Latal hatab fi jidiha hablum mim basad. Diabadikan pak, naudzubillah. Abu Lahab ini mati kafir pak setelah perang Badar. Jadi beberapa hari setelah perang Badar yang orang-orang musyrik kalah, Abu Lahab ini mati, bukan mati, bongkok. Iya, nek mati kok cek api ya. Abu Lahab ini mati, tapi nek bongkok cek elek ya, sing elek kan kita, ya matilah gitu kan. Nah, dia ini enggak ikut perang Badar, pak. Ya karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi dia terkena penyakit parah, pak. Penyakit parah dan menakutkan. Ya salah satunya dia itu tambah cepat mati ini karena mendengar kaum musyrikin kalah dalam perang Badar. Jadi ketika mati itu kayak corona gitu, pak. Dia itu orang-orang itu tidak mau menjamah jenazahnya. Jadi itu dikuburkan dicudek dari jauh begini, tul itu. Jadi kayak lompat tinggi itu kan panjang, itu dicudek teko dodoan tul gitu. Karena dia memiliki penyakit yang sangat menular dan sangat menakutkan gitu, itu Abu Lahab. Nggih. Untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, dia sudah masuk Islam sejak lama bareng dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ikut perang Badar. Masya Allah, disebut dengan Asadullah kan? Apa Asadullah? Hah? Asadullah itu singa Allah Ta'ala. Pahlawan dia, pemberani. Nah, pada perang Uhud juga seperti itu. Nah, cuma Allah mentakdirkan dia meninggal pada perang Uhud, Bapak Ibu. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih atas kematian Hamzah. Hamzah ini ketika meninggal itu dimutilasi, Pak. Jadi perutnya itu di edel-edel, kemudian jantungnya dikeluarkan. Cuma pelakunya tidak jelas siapa. Tapi yang membunuh jelas Wahsy, ya, budak hitam. Ketika dia datang di perang Uhud itu, targetnya cuma satu, bunuh Hamzah. Karena dengan bunuh Hamzah dia bebas merdeka gitu. Jadi dia enggak ngurus yang lain, pokoknya Hamzah tok gitu kan. Ya. Diisukan katanya yang memutilasi itu Hindun. Ini hadisnya palsu, Pak. Hadisnya palsu. Memang Hamzah itu di etet-etet ya, naudzubillah. Tetapi pelakunya bukan Hindun. Karena nanti ada hadisnya Hindun itu datang kepada Nabi pada bab nafkah. Nanti di bab pertama itu hadisnya Hindun binti Utbah. Ya, jadi hadis yang menjelaskan bahwa pelakunya itu adalah Hindun ini itu tidak benar sama sekali. Hadisnya adalah palsu. Ini jenuh harus tahu karena rata-rata kan kayak hadis Al-Qamah katanya enggak mati-mati gara-gara durhaka kepada ibunya sampai mau dibakar hidup-hidup sama Nabi, ya kan? Itu palsu, Pak, hadisnya. Hadis Tsa'labah juga yang katanya asal pas miskin, giat sholat berjamaah, barang kaya, lupa ke masjid. Nah, ini juga palsu. Yang sama-sama palsu juga adalah hadis Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Dengan merangkak piye wong dia itu lo 6 dari sahabat Nabi, 10 yang dijamin masuk surga kok. Juga cerita tentang kurma busuknya ini juga palsu, Pak. Makanya kita harus hati-hati. Nggih. Wong kalau kita bercerita kebohongan untuk orang biasa aja dilarang, apalagi pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kan banyak orang-orang itu yang pingin merusak citra sahabat. Kenapa berusaha dirusak citranya? Karena yang membawa Islam kepada kita adalah para sahabat. Nah, kalau para sahabat sudah citranya rusak, berarti Islam agama apa lah begitu sih. Jadi sebetulnya mereka itu pengen merusak Islam lewat merusak para sahabat. Makanya kayak perang antara Ali dan Aisyah itu kan dibesar-besarkan. Padahal enggak seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui sejarah. Ya, kayak kita dulu kan ada PSBB, mesti ada penjelasan tentang PKI kan. Zaman sekarang anak-anak sekarang enggak ngerti PKI itu sopo, Pak. Ya, pentingnya sejarah itu begitu. Nah, jenengan kalau enggak ngajarkan kepada PKI, nanti anaknya jadi PKI enggak perlu lo, gitu loh. Nggih. Sama seperti itu. Adapun Abbas ini masuk Islamnya akhir-akhir. Jadi masuk Islamnya itu pada tahun ke-8 Hijriah, Pak. Nggih. Tapi Abbas ini enggak pernah memusuhi Nabi meskipun kafir. Bahkan ketika Baiatul Aqabah dia masih kafir itu, meskipun kafir sangat memperhatikan sepupunya ini. Itu Abbas, ya. Meskipun kafir enggak pernah ya melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, nah, para sahabat ini sangat memuliakan Abbas, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi pada waktu terjadi paceklik itu, Umar bin Khattab datang kepada Abbas untuk sholat istisqa dan mengatakan, wahai Abbas, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kita datang kepada beliau minta beliau berdoa untuk kita. Karena beliau sekarang sudah wafat. Ibu-ibu ada yang wafat di belakang tak? Kok ribut? Ada yang meninggal di belakang? Oh, enggak ada nggih. Saya kan bertanya. Loh, siapa sih mati? Siapa sih mati? Baik gitu kok rame gitu loh. Nggih. Dilanjutkan apa diteruskan? Ya wis jam 7 kok aku lho teko jam 6 sampean lho setengah 7 gak teko. Bolak-balik ngono terus. Nanti coba sing datang jam 6 kasih sembako, rame paling. Nggih. Sampai mana tadi? Sampai mana ibu-ibu? Dalam sampai sholat istikharah. Istisqa. Jadi Umar itu berkata, wahai Abbas, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita datang kepada beliau agar berdoa untuk kita. Berhubung beliau sudah wafat, tolong panjenengan berdoa untuk kita semua. Makanya Abbas pun berdoa untuk mereka semua, Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Ada dua pelajaran di sini. Pertama, kan kadang-kadang ada orang itu minta kepada Allah dengan menyebut kedudukan Nabi Muhammad, kan? Nah, di sini para sahabat tidak melakukan itu. Ya, jadi Umar itu enggak datang ke kuburan Nabi atau bilang, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, tolong beri kami hujan, enggak begitu. Tapi ucapannya apa? Wahai Abbas, dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kita datang kepada beliau agar berdoa untuk kita. Sekarang beliau sudah wafat, tolong jenengan yang berdoa untuk kita. Nah, ini makna bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Jadi bukan datang ke kuburannya, bukan menyebut, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, gitu kan. Meskipun ini khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Andai kan dikatakan boleh, hadis-hadis tentang itu tidak sahih, Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau kita itu mendapatkan masalah apapun, itu solusinya sholat. Masalah dunia, malapetaka sebesar apapun, daun hujan, dengan istisqa hujan, mboten hujan. Itu masalah dunia loh, Pak. Masalah banyak orang. Sekarang cuma masalah pribadi sampean aja, sholat juga. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Begitu. Nggih. Abbas ini meninggal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan tahun 32 Hijriah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radaati ma yahrumu minan nasab. Haram karena radha apa-apa yang haram karena nasab. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau anak yang 2 tahun ke bawah menyusu kepada seorang wanita, ya, jadi anak berumur 2 tahun ke bawah sebelum disapih, kalau menyusu 5 kali rodoan. Faham gimana 1 kali rodo? 1 kali rodo itu bayi menghisap ASI sampai kenyang, sampai ASI dilepas. Itu kalau berulang sampai 5 kali, nah, maka anak ini menjadi anaknya sang ibu, juga menjadi anak bagi suami sang ibu. Loh, kok bisa bojone melu-melu pisan? Nek ngapunten, wanita itu bisa menyusui kan karena punya anak, kan? Nah, sing garai wanita punya ASI sapa nek gak bojone? Ya apa ndak? Halo? Sehingga bapaknya apa suaminya wanita yang menyusui ini menjadi bapaknya. Ini sudah kesepakatan para ulama. Kemudian semua anak-anaknya, anak bapak ibu ini, itu mahramnya, Pak. Jadi mahramnya gitu. Mahram dia, baik yang lahir sebelum ibu ini menyusui sang anak atau yang lahir setelahnya, semua jadi saudara dia serodok, gitu loh. Nggih. Itu penjelasannya. Jadi yahrumu minar rodoati ma yahrumu minan nasab. Makanya nanti itu ada hadis, ada suami istri menikah sudah punya anak, tiba-tiba ada seorang mbah-mbah, lo sampean berdua dulu lo tak susoni gitu. Nah terus datang kepada Nabi, terus pun di Nabi, kata Nabi, kaifa waqad qila, gimana wong sudah diucapkan dia harus dipisah gitu. Nah, ini bukan fasakh, karena memang ya saudara serodo ini kalau menikah kan batal gitu kan. Jadi enggak perlu fasakh, memang harus dibatalkan. Terus anaknya ya apa ya, tetap anak mereka berdua. Cuma kan mereka menikah kan enggak tahu kan. Tapi ketika ada yang memberitahu, maka mau tidak mau pernikahan harus diputus. Ya karena saudara, Pak. Karena saudara. Nggih. Pakai pertanyaan mboten? Nggih, tafadhol. Nggih, Ustaz, monggo kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan perempuan perempuan yang menusui Nabi dan Abbas itu yang Suwaibah adalah budak Abdullah. Ya. Barusan sudah dijelaskan bahwa wanita menusui juga karena punya anak. Nah. Bagaimana kok ini kan budak kok bisa menusui, apakah memang dia sudah berkeluarga atau seperti apa? Ya, terima kasih Ustadz Zuhairi. Jadi budak itu kan milik majikannya lah, kok bisa menyusui? Nah, apakah dia sudah berkeluarga? Mungkin kemungkinan dia sudah berkeluarga. Atau kemungkinan kedua, dia itu kan boleh kan? Misalkan Ustadz Zuhairi punya budak, beli di pasar atau perang, terus Ustadz Zuhairi dapat bagian budak dari ghanimah. Itu digauli sama Ustadz Zuhairi halal. Gitu loh. Jadi gitu Ustadz. Makanya Allah Ta'ala kan mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, juga surat Al-Ma'arij, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Tidak dicelatu. Wa man ibtagha fa man ibtagha wa ra'a dzalika wa man ibtagha wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang mencari selain itu di balik itu maka mereka itulah yang dicela. Jadi laki-laki merdeka itu hanya boleh menikah dengan 4 wanita, selebihnya tidak boleh. Tapi kalau dengan budak ya monggo tanpa ada batasan gitu Ustaz Zuhairi. Jadi kalau jenengan bertanya apakah dia sudah berkeluarga, ya kemungkinannya mungkin dia punya suami. Atau kemungkinan kedua, kalau dia tidak punya suami, dia punya anak dari Abu Lahab kan. Gitu. Oke. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seorang anak-anak kita ibu-ibu siapa? Ibu jenengan? Apa? Orang lain selain anak-anak. Iya. Terus sudah melakukan 5 kali khusus sampai hanya puas. Dan kadang bisa tadi maka suami tersebut tidak berhak menjadi bapaknya. Nah pertanyaan saya, apakah suami dari ibu tadi berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut, dan apakah anak tersebut juga mendapatkan jatah waris sama seperti anak mereka? Nggih, sampun. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi saya katakan yang menjadikan satu ya, yang menjadikan anak itu adalah anak rodo atau saudara rodo, syaratnya harus menyusu sampai 5 kali rodoan. Kalau sekali tok ndak, harus sampai 5 kali. Dan satu kali rodo tadi saya jelaskan, bayi itu menyusu ya, menghisap ASI cerot sampai kenyang, dilepas, tidak menyusu lagi, itu satu kali rodo. Kalau misalkan bayinya itu kan kadang-kadang harus melelek gitu kan, jadi nyusu itu betola tole dilepas, nyusu meneh, gitu kan ada. Nah, kalau seperti itu hitungannya tetap satu. Ya. Jadi wis-wis apa? Karena nyusu terus digodok, heh guyu, mari ngono wis nyusu meneh. Itu hitungannya satu, bukan dua. Ya. Jadi sampai dia melepas puting ya, kemudian enggak nyusu lagi itu satu kali rodok. Kalau sampai terjadi berulang 5 kali seperti itu, maka ini anak rodok. Jelas ya? Nah, pertanyaan kedua, kalau memang sudah seperti itu bapaknya, suami si ibu yang menyusui, kalau dia perempuan, apakah bisa jadi wali nikah? Bisa. Terus apakah bisa mendapatkan jatah warisan? Ini yang tidak. Ini yang tidak. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas insya Allah kalau anak rodo tidak mendapatkan warisan. Karena kan dia dapat warisan dari bapaknya dewe, kan gitu. Kecuali kalau sampean ingin memberikan kebaikan ke hibah yang tidak menjadi masalah. Gitu kan. Karena biasanya anak rodo itu kan memang rodo, cuma kan tidak hidup dengan dia gitu loh, tetap ikut bapaknya, kan gitu. Nah, kenapa kok sampai disusui? Ya mungkin kayak Nabi Muhammad disusukan dulu kan. Enggak ada riwayat bahwa ibunya Halimah As-Sa'diyah mendapatkan warisan gitu. Atau mungkin intinya kalau warisan tidak. Jelas nggih? Insyaallah begitu. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan kah? Atau pengen dapat sarapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya boleh tanya? Oh, enggak boleh, Bu. Monggo, silakan. Di luar pelajaran ya, Pak. Enggak apa-apa. Aneh nggih. Konsep semuanya. Tadi malam itu saya belajar obat rahasia menghafal sudah 1 kali, 2 kali. Kok tiba-tiba ada kayak kilat di lelap gitu, kemudian ada ini, aku benar-benar takut kok, ada nonsewu saya nggak tahu, benar-benar saya enggak, saya percaya itu ada makhluk ya itu pakai saya giginya itu merah bertaring. Giginya merah. Nggih, terus? Tapi tidak ada kaki. Dia mulanya pernah menangkap saya, Pak Ustaz. Nggih. Saya itu ketakutan. Maksudnya saya mau habis tahajud itu, mau pergi ke masjid itu. Saya takut karena jam 4 itu kan masih malam. Nggih. Saya menunggu adzan, Allahu Akbar, itu saya baru berangkat. Oh, nggih. Jenengnya ndak anu kan ndak tidur kan Bu nggih? Ndak. Oh nggih. Punya suami jenengan ndak ada? Ndak. Oh nggih. Punya anak? Ndak. Saya itu satu gini tok. Ngapunten jenengan di rumah punya pusaka? Keris, akik. Oh nggih. Sik sampun itu aja. Iya. Nggih. Makasih Pak Ustaz. Nggih, sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Ustaz. Oh gitu. Kapan masuk Islamnya, Bu? 8 bulan. Oh nggih. Okay. Itu jin itu, Bu. Itu jin. Setan. Jin. Nggih. Okay. Jadi dia itu marah karena jenengan baca Quran. Iya. Ya, kalau orang Islam saja itu punya jin, apalagi yang bukan muslim. Jadi rata-rata semua orang Hindu, pokoknya yang agamanya non-muslim itu rata-rata pegangannya adalah jin. Ya. Makanya ketika di Bali itu ada teman-teman yang bilang, "Ojo banget-banget adzan itu Tuhanku lo wedi." Gitu. Ya, Tuhan mereka ya jin-jin itu sebetulnya. Ya, jadi ini adalah jin ibu, yaitu jin sebetulnya jenengan jangan berhenti ngaji, lanjutkan aja. Setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqatilu auliya asyaitan inna kaida syaitani kana dhaifa. Jadi tipu daya setan itu sangat lemah. Nggih, okay? Itu kemungkinan setan yang enggak terima karena jenengan masuk Islam. Nah, nanti baca lagi enggak apa-apa. Jangan takut, ya. Tapi minta jenengan minta dulu perlindungan kepada Allah taala, baca trikul. Jadi gini caranya nggih. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini jangan terbuka, jadi tutup begini. Terus setelah baca trikul selesai ditiupkan. Gitu. Diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, jenengan dalam kondisi wudu, baca itu terus berdoa. Tak jamin enggak akan berani dia datang. Andaikan dia berani datang, dilawan. Pegang kepalanya. Bacakan ayat kursi atau bacakan Al-Falaq ya, sampai dia terbakar habis mati dia sudah gitu. Nah, ini mungkin saya bercerita begini dia ngerti, makanya dia gak akan berani datang setelah ini karena sudah tahu kelemahannya kan dia gitu. Jelas bukan? Ya itu setan namanya ya. Kadang-kadang ada yang bentuk seperti itu, kadang-kadang ada yang bentuk lain, jadi pura-pura jadi malaikat. Ada pernah orang itu katanya saya pas iktikaf Ustaz. Ya antara tidur dan gak tidur tiba-tiba kok datang cahaya putih. Ya itu ya jin juga, jangan dikira malaikat. Wong para sahabat juga banyak yang iktikaf tapi gak ono sing ditekani malaikat kok gitu. Jadi kadang-kadang ada orang itu gitu Pak zikir, ya zikir yang salah. Kemudian ya karena zikir yang salah ditambahkan dengan puasa nggih, puasa wayahe berbuka enggak segera berbuka, waktunya tidur dipaksa untuk melek terus, kan sensitif tubuh kita. Keleson, capek pisan. Ana kerusek-kerusek tikus ngondol pindang jere Jibril teko gitu. Nah, kan ada seperti itu. Nah, ini karena semua itu butuh ilmu. Nah, yang jenengan tanyakan tadi itu setan jelas. Setan jelas. Nah, siapapun mungkin yang bukan mu'alaf, kalau terjadi seperti itu, berarti dia punya jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin nasab itu jin yang ikut panjenengan karena dari mbu bapak, mbu mbae. Mungkin karena dulu mbahnya itu dukun atau punya pusaka, gitu kan. Makanya tadi kan saya tanya jenengan punya pusaka enggak? Apakah tombak, apakah keris, apakah mangkok, apakah apapun yang dianggap sakral gitu kan, yang dimandii tiap mbok Jumat Legi, mbok pas kapan, mbok pas bulan apa gitu. Nah, kalau seperti itu pasti jinnya masih eksis gitu. Makanya caranya kalau memang punya pusaka, pusaka itu dihancurkan terlebih dahulu. Begitu Bu, jelas nggih? Nggih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu terakhir? Ada lagi Bu terakhir? Sudah dulu, sudah bisa. Sudah dulu. Oke, kalau begitu saya akhiri Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian